Mangga gara rumah apa? Panuhun meti kaula. Muga-muga akang ulah diserengan ku licik, ulah wih kang awirangkeun. Korep bakal dikawarkeun ke. Nyi, moal, moal, moal. Murni cawe nu moal. Nyi, ulah jauh tinggal jauh. Kaula bade nyaketan papangungan. Nah eta teh bener panawa. Nah ieu dengan ukur panampa ungkul siga hukumna. Nya, nya. Raden Kresna. Lajeng nyaketan papangungan beki sidik kayanana sarita timul. Kabingah marah-maraina kalayan nyeh emut anu teh papadana. Aduh, Gusti. Geningan nyawa itu terayi di Patraya Arjuna. Rayi nak kula sarewa. Loh. Bingah. Ah, marota sunda. Marwata suta ningali panawa ingkang pada sami ayah sami dadar dan nirap kenaran anak kita parungan ingkang sami para jauh kena diinspirasi kesayang kesayang. Lantan papaingan iri nyatai ku gunung lusi cacing paingan nyata tersangka lengan ukur beja panawa kakenaan ku sifat kenalara ora kena pati benang di arah-arah di arah pati percaya lamun kenyatana jadi dulur akang nanging nyus kegagal nasa kang yang bibit kuncile teka tinggal dimana yang kumahan asli. Hiji tamu ngajeun tamu dina emutan anu jadi pikiran kawas teh saya deui sedengkeun nya teh diamanatkeun ku Kang Rama kudu ngadeuhsan mantena supados linih ka Mandura Harja aya di ditu salamina akan apa halirangan opakan ka Brahmanaan yakin keur nyumput bunyi di sang negrak bari tikatara nyumputkeun diri tina panempo-panempo urang-urang gelap maka sifatna Kurawa anu salirana jahat inawang kirana akang cungkap kadina lain dan ukur lalajo tetep ihan akang pada ngiring karena saya marah tapi akang setekas nyubadanan tugas tika ngirama pikir nalung tis dulur anu kebajakan ancur. Moga-moga panawa cing dikersakin salah seorang bisa asup karena saya marah iya akang lagi kentarakan yang pikiran bakal ngabantu setekah pola tanaga pikiran dan apati wajar akang pikir nebus kemuliaan panawa. Jangan, raja di Mandura Harja, tingkap Prabu Anom. Iya, Kakrasana. Wah, salira Raden Kakrasana. Iya. Gerama. Wapa. Geraku, detik iya, jam iya, poe iya, alamat. Dirakak iya kula. Wunyu bakal jadi salah kisi nyai, lupa diri dari ula. Iya. Iya. Oh, saya ini main pelontong ini malah. Ya, mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan baik dikersakeun da kaula oge hirup ditunjuk jadi jago. Lain ngaku pinter luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti oge kaula muadek ngaku wae jaya mua ngaku wae dina unggul manusia kakeunaan kudu sifat. Tiap jaya kan mane bakal mangih apes tiap menang kan tu bakal eleh loh bari ngan kaula patanang jadi jago semar ieu teh pikeun ngajauhkeun tina ancaman-ancaman para raja anu ngalamar ka nyi putri. Kulo banan ngalamar urit cara lintang ti kaula kudu jadi cikal bugan kasebut jago anu tantu di depan raja anu sawe. Yes, tegana. Tega. Pati. Tega. Ayo. Ya. Tanya kan, kaulah tingkah perbanam, hidup perbanam, hidup, hidup. Aing, yang, yang, aduh, asa apa tak kabur dak, oi? Nak kumah? Borong ngomong nama? Alah, sah. Cing emut-emut atuh akang geus nyabi wartosan teh. Caat teh. Caat teh. Oh nya. Cing saha Kang? Duh. Ti Mandura Harja teh rakana Raden Araya nya baheula. Kungsi diakon ku dawe ka. Basa labuh tos main bal. Kitu nya. Tuurna jangkawar. Oloh. Nang rada licik kata budak teh. Nah kumaha? Eh, nah ada aye gapleh jeung dewek lambung eleh atuh. Disempilkeun dina leungeun sawareng. Nya. Batur tujuh dalapan teh. Tos kauningan kitu kudunungan jadi napa panungan. Nah kumaha Kang? Bajakeun ada leuwih awas ningan teh. Ah, nya. Tongtongel ah. Aku Raden Kakrasana. Raden di Pumpangu dibalangkan pembalangna luar tina kalang. Nyata dialungkan keluarin kalang kanu tengah-tengah. Urang-urang jaman itu nonton. Tinggal kejadian anak singjeri singkrosnya jalma anu katilih kusalira negara mana. Wah! Naon ieu teh kakerasan teh duh punten emang punten punten minang walajo ieu sawetawis kacurangan tingkat Prabu Anom ngalua ngabalangkeun luar tina kalang ulah nya tebuan jagot ingang geus nyetuk ilmuna nyalah nya beulah dong jahat kitu aduh jang dialungkeun kaluaran kalang nu lalajo ka tinggang kitu alah kitu aduh Kang nya tadi anu dicana kana balangkang teh oh muni mung sat tukang irungna aduh tobat teuing kana buat tetangga amin cing bari sia itu kumaha mah geus rada kasar teh perbuatan om nya oreng kan eta kakrasana tingkat Prabu Anom tepi ka sul pelaturan nya keur elug de naon eta teh ngabalangkeun kaluaran kalang heh tingkat Prabu Anom dan sa weh kau lah panitia dengan anuhun saya hiji tingkat Prabu Anom tidak kau lalih karena peraturan saya mana kedereskan ngabalangkeun kaluar kalang tingali anu korban baru ditain kumah wegut mah kumah wegut mah asa menang memang ia lanjut budak anu dia anu make peraturan anu make dasar hukum bener hukum-hukum peraturan-peraturan pentingnya mah benang pentingnya mah hasil sarupa oge duit pentingnya mah hei alas sakali-kali deh salila ngajalankan kecurangan jika gitu paniksia bakal ngayakin tuntutan dorwai lah datang aja paniksia dan cabok poing lah kasar gitu teman cenang-cenang emang mah cenang-cenang ngantingali anu nonton korban duaan pangamungna ngalai bijil kecap atuh nu saurang deui peupeuteuyan anak ka babuh ku sukuman rupina mah potong potong potong eh curang kumaha dilihat kan keun sugama aya ayeuna mah sadar jiga mah keburu ting nafsu ieu budak teh atuh ulah diantep kitu salik we kaseuh sebat eleh panuhun we kaset panuhun paralun dan paralun malum kasuhun muga-muga ngabalangkeun mah di dieu geus cekap dugi ka sisi wates kalang taman ada ka mana we sana tingali itu masyarakat anu teu maeh meuleuh anu ku lalajo tidak kunu lalajo kudu jadi korban panuhun ngabalangkeun ulah kaluaran kalang bah kumaha we bisa lah nyolah pokona mah hasil panuhun Barang kan bae kadua kaina hayang ragrag ka paristiletan nu nonton cing jari. Kana peraturan dewek rahayatnya hau kana hukum abong kana jadi raja abong kana sedangkan Prabu Anom sak gawe karep sekar pingsun semuanya sedangkan raja ngang robah hukum ngangat hukum kuring taat kana hukum kermode kuring lamun kuring salah wajar sergan bari wajar memang hukuman aja wae dimana bangsa kuring salah sekalian nyokot hayam kapangi can tepi ka desa geus gararena. Iya. Ya saya mah beraturan ieu teh. Pas sareng pamimpin ha ngomong teh dina hate wae rek. Itu nu nyaho hukum. Mun kitu nu nyaho kana hukum kudu leuwih berat hukumna. Nah nu kitu salah kitu abang kana pamimpin salah deuk diantap kitu. Ya. Tabisa ho. Iya. Tabisa. Salah kudu leuwih berat hukumna. Iya. Dewek nu bodo ngarempak hukum wajar. Nyaho, tapi oke tuh, nyaho tuh dikanyakan, pan berat. Baik, kata nyakan ke babah gonti, oke. Hei, sadangan pabanam. Dan? Gis dua kali ya. Melanggar pasuran Adin. Wah, yang ngambil kuning, negara. Sekali-kali dari Adin, ngajar ke kiri situ, tuntutan di bakas pula. Awas! Harus nama diurunkan, jelah ngeselah. Bisa, jago sepika diantep di suku mas, dia muntek mereka nyuhun apa? Raden Narayana sangat prihatin meninggal kayaan raka kita. Datang di raring kongkonan. Datang di raring wajian muncul sakit ngahin kongkonan. Tuangkan saya marah. Salah. Duh, kesalah wangkin tadi. Eta licik sifat kurang sok dipake wae be nyerakeun pisan, nyerakeun pisan Kakang. Aduh. Aduh. Abong kana adat ka kurung kuiga tobat teuing wiwirang sagede-gedena. Aduh, tobat teuing ceung atuh. Moga-moga wae panitia cina aya kawijaksanaan eureunkeun wae alus mah ulah sepi ka ngawiwirang. Lah mun sabu. Hapunten anu nonton. Lah, atuh tong diantep jago. Memang ku kitu teh mah tapi ana urang nang teu cenah sibe. Istilahna mah nista madya utama. Geus ningkat kana madya. Kari nangtukeun utama, lamun sakali-kali deui mah lain ujug kaula. Moal we dianggeuskeun nyawana. Lain antepeun ya, Bang. Lain antepeun jigana. Kaseh. Yeh. Panuhun cuk kudu tingali kana nonton. Wah, nah bet. Nah, raja ini mengedeket-deket ingat tuh. Wah, ini kapan ayat aturan anak. Lah, nah, buat sokongnya nyala majelis. Tuh. Kamu mana? Di cewang dari kastilu kalina. Langsung tebih di balang kerana. Ya! Awewe rusak. Aduh, itu. Aduh. Gelo atuh urang. Cerang panitia ya teh. Panyar talil mawawa. Selera bakal ngantep kena iha. Aren. Wajar dipandang eleh anjir. Hidup kali. Liwat nista maja utama. Nada si anda pahe? Tinggalikan liwat nih kamaja utama. Dibalas kumang. Dipalih tikidul. Mang wadik ngabalangkan kalautan jalma tapi dipalih tikidul aja bunuhkan batu sena kerasan hanya. Cangkeng na. Oh saya. Tapi ngari lah ini ke korban. Wah. Kengna di camaku kana lah sabangan prabu anu digubah kami asing diput balang umelayang di luhur ragrag dina gunukan batu hingga raden kakrasana boten emuden purwarasina dua purwawitan daksina mangan mekasan no satu wilana kala gunukan batu Anujo sia. Aduh, buah pae leta budak ke? Anu leta aing baraya-baraya lain aing. Nya. Raden Narayana muruk ka ingkang raka. Aduh. Atuna sadira teh Kakang. Kakang. Aduh. Tapi napas nama ayah keneh jika nama teh inget. Kang. Waras semakani yati, yati semakani waras. Waras imau ya emang cangkuh, wijaya kusimah emang cangkuh, wijaya mawaras. Tuga. Tuga. Ampura, Kang. Saya tahu lagi tadi ulah licik. Ini licik, Kang, an pelit, ya, Kang. Ini. Hariyana si, dana mana ngerti ya wang, panas karena sana. Badai majang gari? Oh, de. Bilih badai majang gari? De, mohon. Disanggup kan, era engkau. Ya. Atu naha, salibate, jelma ketika jengkel. Wah, badai nungus lah. Wah? Nungus sama lah. Bilih badai majang gari nanti penasaran kan ikuti? Oh, de. Kelikin bunangku batu rogi lah. Oh, enak bade muli? Balik muah yang lajo we terus. Ayah kang teh penasaran ngeunaan kanu dina kursi tadi? Guhe. Ma? Guhe. Ya kumaha ieu? Eta teh panawa yakin, panawa. Tuh, tingali Arjuna. Muano. Anu muano. Tuh, tingali. Waduh. Tobat teuing itu Arjuna. Ih, lain ah. Ciga mah. Sini. Sini ke. Aloh tuh itu Bima. Bima. Ayo kana. Waduh, Bima. Maka sareng Bima non teh. Iya Bima. Ayo kana Bima sa. Itu nak kula sarewa. Ilang itu Yudhistira. Abi kunti di mana nya? Ana mah kala ingat-ingat duka di mana abi kunti. Loh, hayang geura panggil heh. Waduh, nyaan Kangjeng Rama ramalan anu nyeda. Kakang ge kursi sasauran. Kumaha? Yen bakal nangtu ke nasib. Panggil ge nyebarawa. Kitu pentar gelap sumana ge. Pentar gelap sumana ge. Atuh nah hari lawang kita di heran orang. Wah, hayang gelut mah. Hayang gelut akan mah penting mah putri. Tapi kalian dia sia akan di maju lagi di era. Kumaha mungkin ye? Kumaha? Urang artina dia aya. Heeh. Can barang urang artina. Tasan mah ulih. Acan. Urang pakarkan hiji lah. Ewa, anu mah kieu urang pada ngadu akeun ya moga-moga ieu semar teh sing bebas. Tingkat brahmana sing bisa asup. Ya mudah-mudahan ya, Dok. Panawa sing bisa. Panawa salah seorang sing bisa asup. Iya, cepat. Bener. Para saran beunang ku Panawa mah kalah. Jiga nama Bima atawa Arjuna bakal lancar. Moga-moga di mana-mana Panawa anu hasil, aya anu bakal goreng. Anu bakal ngarebut ka putri urang patanah nya. Ngabantu. Ngabantu. Ya, sip. Bener. Ya, beres. Kira waktu enak, ulang nyamuni lah, ulah warna nepungan. Eh? Ulah warna nepungan. Masih satu. Itu tinggal itu. Sosok sedikit. Nu dagang. Tapi akan siapa dia? Iya. Jodek. Iya. Emut-emut tadi mana tepat? Jodek. Alah. Iya. Cing, pindah ku apaknya. Jodek. Iya. Jodek. Hah? Naon tepat itu. Ingat. Sak? Eh, jodek. Sama si damala ini saya lihat. bawalah teh. Duh, ya, keruas sana ya. Gening bari gagang? Iya. Cing, urang gendera. Hei, mang. Lan, iya bari ngagales, sido. Meami, meami, meami, permen kampret. Sido, sido, sido, tarason, apison. Pepe, oh. Barang ada ini. Barang ngagales apison. Apison, tarason, remason, tarasi. Iya, apis berigo. Coba, karya, bang. Karya. Mang. Mang. Ya. Kabri nya. Oh, barang ngagales. Karya, bawa. Oh, karya, karya, karya. Karya. Dagang nek kaya kaya tak kelorone. Wonten. Aduh, nya bae. Bareng ngadaleh ya tu permen atau napi ieu permen jahe aya apa. Ya bade ngeresakeun tu landong sales mah, ya apa diseuseup. Waya sanaon tanu di botolan? Ya kurang licol. Ubar naon? Nyeri celi kita. Sampai Awi. Bang, dagang mang. Mojo iya senapahkeun artos abi teh. Nuhun. Mang. Pulang.